Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyampaikan prolog atau mukaddimah tentang adab berbusana. Tentang adab berbusana. Saat itu kita telah menyampaikan bahwa di dalam Islam berpakaian itu ada tujuannya. Ada berapa tujuannya? Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama untuk menutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan. Dan kita telah sampaikan bahwa dua tujuan ini, yang satunya primer dan yang lainnya sekunder. Mana yang primer? Tujuan yang pertama yaitu menutup aurat, sedangkan perhiasan itu adalah tujuan sekunder. Kemudian kemarin kita sampaikan bahwa di dalam agama kita bukan hanya sekedar tujuan yang dijelaskan dari berpakaian, tapi juga etika di dalam berpakaian dan berbusana di dalam agama kita diatur. Salah satu etika dalam berbusana adalah etika memakai sandal, karena sandal juga termasuk busana. Yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu hadis yang ke-12 dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Seandainya kalian memakai sandal, maka mulailah dengan kanan. Wa idza naz'a falyabda' bis syimal. Kalau ingin melepas, maka awalilah melepas dari kaki kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu, dan hendaklah kaki kanan yang pertama untuk dipakaikan sandal. Wa akhiruhuma tunza'u, wa akhiruhuma tunza'u, dan yang terakhir dilepasnya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebelum kita jelaskan kenapa kok dianjurkan memakai atau mengawali dalam memakai sandal dengan menggunakan kaki kanan dulu, Kenapa demikian dan apa hukumnya? Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, seperti Imam Al-Iraqi misalnya dan yang lainnya dalam kitab Tarhut Tasrib, menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan adanya anjuran memakai sandal. Anjuran memakai sandal. Karena Nabi SAW berbicara tentang etika memakai sandal. Berarti sebelum bicara etikanya, kita perlu mengetahui bahwa ternyata memakai sandal itu adalah sunnah Nabi SAW. Berarti kalau pakai sandal dapat pahala. Dapat pahala. Masya Allah. Kalau sandal boleh pahala. Ya. Itu adanya di dalam agama Islam. Adanya di dalam agama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang lebih tegas lagi, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakthiru minan ni'ali." Sering-seringlah pakai sandal. Perintah dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah pakai sandal atau alas kaki. Fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Seseorang itu akan dianggap naik kendaraan selama dia pakai sandal. Saya ulangi. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Seseorang itu akan dianggap naik kendaraan selama dia memakai sandal. Mudeng apa ora? Paham enggak? Belum. Perkataan Nabi SAW, salah satu keistimewaannya, beliau punya tipe omongan yang diistilahkan oleh beliau sendiri dengan jawami'ul kalim. Apa? Jawami'ul kalim. Kata beliau, utitu jawami'ul kalim. Aku, kata Nabi SAW, dikasih keistimewaan berupa jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah ungkapan yang singkat tapi padat. Singkat apanya? Redaksinya. Tapi padat kandungannya. Salah satunya ini. Seseorang akan dianggap naik kendaraan selama dia pakai sandal. Apa Ustaz? Naik kendaraan sama pakai sandal. Beliau ingin menjelaskan, kalau jenengan pakai kendaraan pergi ke suatu tempat, cepat gutul apa ora? Cepat gutul atau tidak? Ya iya. Jenengan yang rumahnya mana yang paling jauh? Mana? Apa? Pondok? Pondok mana? Daerah yang paling jauh dari sini, yang hadir paling jauh dari sini mana? Banjarnegara. Ada yang lebih jauh dari Banjar? Jakarta. Ya pas lagi ngene. Banjarnegara. Banjarnegara kalau pakai kendaraan ke sini dengan jalan cepat mana? Jelas naik kendaraan lah. Nabi SAW ingin menganalogikan bahwa orang pakai sandal itu kayak naik kendaraan. Dari sisi apa Ustaz? Dari sisi cepat sampai. Satu. Loh, apa kalau gak pakai sandal gak cepat sampai? Ya iya. Kenapa Ustaz? Dia kemungkinan kecocok ri. Betul? Betul. Naik kecocok rih mandek apa melaku terus? Nah, berhenti kan? Bukan hanya itu. Kalau siang-siang panas. Apa naik panas melaku baik apa? Ngiyup disit. Nah. Satu. Orang pakai sandal seperti orang naik kendaraan karena satu, cepat sampai. Dua, orang naik kendaraan lebih nyaman atau orang jalan? Lebih nyaman naik kendaraan, sama. Orang pakai sandal dengan tidak pakai sandal, nyaman pakai sandal. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa memakai sandal itu menguntungkan. Dan kita akan lebih konsisten untuk berjalan ketika memakai sandal dibandingkan nyeker. Maka Nabi SAW mengumpamakan orang yang pakai sandal seperti orang yang naik kendaraan. Orang yang pakai sandal walaupun berjalan kaki, kata Nabi SAW, itu mirip orang yang naik kendaraan. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk gampang bersyukur. Untuk gampang apa? Syukur. Kok mending numpak motor, itu kan melaku. Ya alhamdulillah, walaupun melaku tapi orang nyeker. Coba lihat yang melaku dan nyeker. Masih ada? Masih ada orang? Masih. Ya. Untuk beli sandal aja gak bisa. Masya Allah. Ya. Untuk beli sandal, jepit. Saja ada sebagian orang yang gak bisa. Bahkan menganggap sandal itu salah satu barang mewah. Sedangkan kita, Masya Allah. Di dalam rumah kita itu, satu orang bisa punya sandal. Lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kadang-kadang urung bodol, wis. Wis ganti. Betul atau tidak? Betul. Maka Nabi SAW di sini mengumpamakan orang pakai sandal seperti orang naik kendaraan. Berarti kita dianjurkan pakai sandal. Iya. Tapi. Ada apanya? Ada tapinya. Jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Apa kira-kira maksudnya berlebihan? Maksudnya tuku sandal sing terlalu mahal. Sandal 1.000 terlalu mahal apa orang? Ya relatif. Apa? Relatif. Bagi orang yang penghasilannya satu hari 30.000, mahal atau tidak? Mahal. Bagi orang yang penghasilannya sehari 500.000, mahal atau tidak? Ya tidak. Relatif. Tapi ada sebagian orang itu terlalu berlebihan. Nyari sandal aja harus yang limited edition. Yang hanya diproduksi 3 se-Indonesia. Jadi bangga banget gue. Sandalnya branded. Branded pun limited edition. Niki ingkang sepuh-sepuh niki mangertosino mboten limited edition. Limited edition itu apa namanya? Diproduksi terbatas. Edisi terbatas. Jadi go khusus wong Indonesia kuwi kur gawe telu. Go wong se Indonesia. Jadi nek tuku sandal sing kaya iku rasane wah nyong Kur nyongtok ya karo wong kae, kae wong teludok. Jadi ada sebagian orang tuh malu kalau berjalan kok, loh ini sandalnya pada. Malu dia, pengennya yang selalu beda. Jangan berlebihan. Walaupun hadis tadi menganjurkan kita untuk memakai sandal, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu." Makanlah kalian, minumlah kalian, bersedekahlah kalian. Di dalam riwayat yang lain bunyinya walbasu, dan berbusanalah kalian. Fi ghairi sarofin, tanpa berlebih-lebihan. Wala makhilatin, dan tanpa kesombongan. Jadi makan silakan, minum silakan, berbusana silakan, tapi jangan berlebihan. Orang sakit itu bukan karena makan daging kambing. Karena berlebihan makan daging kambing. Daging kambing kok jadi kambing hitam. Wis kambing jadi kambing hitam. Wah, ini penyebab utama apa? Kolesterol. Nyong siki wis ora mangan daging kambing. Terus apa? Lawe gorengan. Berbahaya. Jadi yang jadi masalah itu bukan makan daging kambingnya atau minum susunya atau makan nasinya, bukan, atau minum gulanya, bukan. Tapi yang jadi masalah adalah berlebihan, termasuk berpakaian. Pakai baju nggak usah berlebihan, pakai celana nggak usah berlebihan, pakai sarung nggak usah berlebihan, pakai sandal nggak usah berlebihan. Ustaz, berarti kita gak boleh dong Ustaz pakai sandal yang bagus. Boleh gak? Loh, kok sombong? Yang tidak boleh adalah sombongnya dan berlebihannya. Tapi kalau pakai sandal bagus, gak apa-apa. Apa kudu sandalnya selen? Ben keton apa? Ben keton zuhud. Ya, enggak juga. Bahkan saya tadi baca, tapi qadarullah ma syafa'al enggak sempat saya tulis di sini. Saya baca tadi sambil buka-buka buku. Sendal selen itu kalau enggak terpaksa enggak boleh ternyata. Sendal selen kalau enggak terpaksa enggak boleh. Jadi aja bangga nganggo sendal apa? Selain keton zuhud itu orang, ya. Jadi yang enggak boleh sombongnya, tapi kalau pakai busana bagus enggak apa-apa. Dan masalah ini pakai sandal bagus, pakai baju bagus. Secara spesifik masalah ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Kira-kira yang tanya siapa? Ya sahabat lah. Masa kita kapan kita ketemu sama Nabi SAW? Sahabat Nabi SAW tanya kepada beliau. Ketika beliau SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong walaupun hanya sebesar debu. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong walaupun sebesar debu. Ini kan warning, peringatan buat kita semua. Dan ini peringatan yang serem buat kita gitu. gak masuk surga. Sombong sebesar debu. Kira-kira kita punya sombong sebesar apa? Sebesar debu itu kan kecil banget. Maka ketika mendengarkan seperti itu, para sahabat ada yang bertanya, qala rajulun, seorang bertanya kepada Nabi SAW, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'ruhu hasanatan. Wahai Rasul, ada di antara kami yang suka pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Ada sebagian dari kami memang bawaannya suka seperti itu. Nek awak lambi kowe golek sing matching. Katanya estetika, keindahan. Ya. Durane abang masang isorane ijo yang kok jadi kayak partai. Kayak bendera apa? Berarti. Maka dia cari, oh kalau atasannya ini, maka bawahnya ini. Ada sebagian dari kami, wahai Rasul, itu suka sesuatu yang indah. Dan dia pun kadang-kadang pakai sandal, juga cari sandal yang kira-kira cocok dengan bajunya. Padane durane coklat yang ngisore, coklat atau ireng badannya. Jadi mandan apa? Mandan matching. Ya. Itu ada di antara kami, wahai Rasul, yang suka seperti itu. Suka keindahan. Jadi sahabat ini ingin meminta ketegasan jawaban dari Nabi SAW. Kira-kira itu termasuk sombong atau tidak? Karena kan konteksnya lagi bicara tentang penyakit sombong. Maka apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu jawaban Nabi SAW. Apa artinya? Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Berarti intinya boleh enggak pakai baju bagus? Boleh. Pakai sandal bagus? Boleh. Tapi enggak boleh berlebihan. Pokoknya kalau tidak merek luar negeri, enggak mau pakai. Padahal kadang-kadang produk dalam negeri lebih bagus. Dan pernah saya dikasih tahu sama sebagian orang, ada banyak merek-merek luar negeri, pabriknya di Indonesia. Apa? Pabriknya di Indonesia. Kemudian dikirim kemana? Luar negeri. Terus diwai merek. Terus dikirim maning ke Indonesia. Sing larang apa nek? Bolak balik ke gue lo. Gawe nang kene, kirim mana? Kang kana, balik kene maning. Gue sing larang kan larang. Dia bangga made in. Kalau busana yang terkenal mana toh? Paris. Paris. Made in Paris. Padahal jane anu Tangerang. Tapi kan pancen kepri made in Tangerang itu kan ora. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Jadi dianjurkan memakai sandal, tapi tidak berlebihan. Kalau enggak pakai sandal gimana? Enggak apa-apa. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah SAW kadang pakai sandal, kadang tidak. Disebutkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yaitu Imran Ibn Husain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamshi hafiyan wa na'ilan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu kadang jalan tidak pakai sandal dan kadang jalan pakai sandal. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dan kata Imam Al-Haythami, para perawi hadis ini siqat. Siqat artinya terpercaya. Orang-orangnya terpercaya. Jadi tidak apa-apa. Suatu saat misalnya kita pengen kemana, enggak pakai sandal, enggak apa-apa. Tapi ya lihat situasi dan kondisi. Lihat situasi dan kondisi. Nemoni tamu pejabat pada nih nyeker. Tuh ya tahu inilah ya, tahu apa? Tahu situasi dan kondisi. Bahkan ada saatnya kita pakai sepatu. Ya, ada saatnya kita pakai sandal. Jadi kita harus tahu. Ya. Harus tahu juga yang namanya memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Dan itu perintah dari Nabi SAW. Anzilun nasa manazilahum. Posisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah tentang etika. Hadis tadi memerintahkan kepada kita supaya kalau pakai sandal mulai pakai tangan mulai dengan kaki kanan. Perintah dari Nabi SAW untuk mendahulukan kaki kanan. Kira-kira wajib apa sunnah? Perintah dari Nabi, wajib apa sunnah? Wajib. Berarti nek nganggo kiwe disit dosa. Iya. Itu resikonya. Jenengan mengatakan wajib berarti kalau dilanggar dosa. Wajib apa sunnah? Nah, kan berubah maning. Ulama telah berijma. Ulama telah berijma. Apa ijma? Bersepakat. Ijma itu dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyadh dan yang lainnya. Bahwa anjuran, perintah untuk memakai sandal dengan diawali kaki kanan itu sifatnya anjuran. Nek anjuran berarti apa? Sunnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nek? Berarti besok kaki kiri dulu. Enggak. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa mendahulukan kaki kanan saat memakai sandal itu hukumnya sunnah, itu bukan kemudian kesimpulannya, oh kalau kayak gitu besok saya tak kaki kiri saja. Bukan. Justru ketika kita tahu itu adalah sunnah, maka rugi kalau misalnya kita tinggalkan. Jadi bukan kok mentang-mentang, oh sunnah, berarti tinggalkan saja. Gitu. Bukan seperti itu. Sunnah itu artinya mari berlomba-lomba untuk kita praktekkan. Kenapa? Berpahala. Coba sekarang, kalau jenengan praktekkan ini, setiap pakai sandal kanan, setiap pakai sandal kanan, saya tanya, jenengan itu pakai sandal dalam sehari berapa kali? Berkali-kali, bang. Begitu kita keluar, bahkan ada sebagian orang di dalam rumah pun pakai sandal. Begitu kita bangun tidur, kemudian kita turun dari mana? Turun dari dipan, dari kasur. Kita nyari apa? Sandal. Kita awali tangan kanan. Pahala. Masuk ke mana? Kamar mandi. Biasanya di dalam kamar mandi juga ada sandal. Jadi dia ngelepas sandal di luar kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi pakai sandal kamar mandi. Kanan lagi ketika pakai sandal. Bukan ketika masuk kamar mandi. Setelah itu keluar, dia ganti sandal luar. Pakai sandal lagi, kanan lagi. Kemudian dia akan keluar dari rumah, berangkat kemana? Ke masjid. Ketika berangkat ke masjid, dia keluar pakai sandal luar rumah. Mulai lagi pakai, kanan lagi, dapat pahala lagi. Sampai ke masjid, setelah sholat keluar, pakai sandal lagi, kanan lagi, dapat pahala lagi. Sampai ke rumah, kemudian masuk ke rumah, ngopi, teh, sang goreng, mendoan, keluar, nyapu, pakai sandal lagi, kanan lagi, wis pira pahalane? Orang sing ngitung, Mbok. Kenapa? Saking banyaknya. Cuma urusan sandal, mendahulukan kaki kanan dengan saat pakai sandal, sudah berapa pahala yang kita dapatkan? Jadi jangan meremehkan sunnah. Karena sunnah itu satu menghasilkan apa? Pahala. Yang kedua barokah. Apa? Barokah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, fal barakatu wal khairu kulluhu fittiba'i adabi Rasulillah SAW wa imtithali amrihi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah dari beliau. Barokah. Ustaz tandane sendale berkah kepriyosan. Ya dian awet nih ya. Ya mungkin apa? Awet ya. Lah justru nyong nek awet anu selek pengin apa? Pengin ganti kok Ustaz. Subhanallah, saya itu punya guru ya, punya guru. Di Madinah, salah satu ulama senior Madinah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah Ta'ala. Mungkin usianya sekarang di atas 80. Salah satu pakar hadis, ya. Salah satu ahli hadis, ulama tersenior, salah satu ulama tersenior di Madinah. Itu kadang-kadang saya malu kalau melihat beliau itu. Sandalnya wis tipis banget. Jadi beliau itu kalau beli sandal itu beli sandal sing kuat banget. Sandal nek carane dewek nang kene ya. Saya tidak contohkan, saya tidak katakan bahwa beliau pakai sandal yang akan saya sebutkan sekarang. Kalau kita contohkan di sini sandal ban apa? Bandol. Gue kan kuat banget, Bu. Kuat banget. Bukan bandol yang cuma bawahnya tok, bandol yang bandol temenan itu. Mulai dari ininya terus apanya, talinya sampai bawahnya. Gue kan kuat banget, bisa tahunan gue. Ya. Kira-kira sandalnya itu model-model sandal seperti itu. Murah tapi kuat. Murah tapi kuat. Karena sampai tipis. Ya Allah, saya ngeliatnya Masya Allah. Dia muridnya gontak ganti bahaya sandal. Ya. Mungkin itu pertanda berkah, mungkin ya, pertanda apa? Berkah. Mungkin juga pertanda berkah orang cepat hilang. Ya, mungkin. Saya tidak katakan nek sandal hilang berarti orang barokah. Saya tidak katakan seperti itu. Cuman mungkin salah satu tanda berkahnya adalah alhamdulillah sandalnya awet, orang gampang apa? Hilang. Ya. Dan mungkin juga tanda berkahnya adalah sandal itu dipakai menuju tempat-tempat yang berpahala. Contoh? Masjid. Contoh maning? Pengajian, majelis taklim. Contoh maning? Silaturahim. Contoh maning? Gopahal? Pahala ora? Pahala. Gududulan keliling sandalnya itu pahala enggak? Pahala. Jangan dipikir jenengan jualan siomay itu enggak berpahala. Berpahala. Berpahala bukan karena jualan siomaynya terus berarti jualan batagor ora berpahala, bukan. Maksudnya itu berpahala karena mencari nafkah buat anak dan istrinya pakai sandal, subhanallah. Barokah. Ya. Kenapa bisa jadi barokah, Ustaz? Karena kita menjalankan sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW. Apa? Menjalankan sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW. Nabi suka. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhibbu tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersuci. Bersuci niku contohnya apa? Wudu. Makanya kan kalau wudu mulai dari tangan kanan. Ya, membasuh tangan kanan. Membasuh kaki kanan dulu, ya. Wa tarajjulihi, dan dalam bersisir. Apa? Bersisir jungkatan. Coba jenengan naik jungkatan ke priwe? Apa sing penting srot. Mulai dari kanan atau tidak? Enggak. Karena belum tahu atau sudah tahu tapi enggak mempraktekkan. Belum tahu. Berarti sekarang sudah tahu. Berarti ini Arab jungkatan kanan di sini. Sret. Nembe apa? Kiri. Ustaz aku. Ini apa namanya? Apa? Sempongan. Aku sempongane orang mengenai. Ya orang apa-apa. Mulainya dari kanan dulu. Nanti sempongane. Jadi ngarap mengkiri, mengkanan orang apa-apa. Jadi yang diatur di sini udah sempongan. Kudu sempongan emang kanan. Waduh aku kayaknya raiku ora cocok saat sempongan wis biasa. Ya, bukan itu, bukan masalah sempongan, tapi masalah mulainya dari mana. Wa tana'ulihi, dan dalam pakai sandal. Jadi Nabi SAW menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam sisir, dan dalam memakai sandal. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi kita telah sampaikan bahwa dengan kita mendahulukan kaki kanan dalam memakai sandal, maka pertama kita akan berpeluang besar mendapatkan pahala. Yang kedua akan mendatangkan keberkahan. Ada sebagian orang penasaran, kenapa kok mesti kanan? Kenapa kok mesti kanan? Dalam hal-hal yang tadi disampaikan, wudu, kemudian jungkatan, terus pakai sandal, masuk masjid, kenapa kanan? Dan kenapa kiri yang diduakan, maksudnya yang diundur, ya. Kata para ulama, tidak setiap kiri itu diakhirkan, tidak. Bahkan kadang-kadang kiri didahulukan. Kapan? Ketika ngelepas sandal. Mana yang didahulukan? Kiri. Kapan lagi didahulukan kiri? Masuk kamar mandi. Kapan lagi? Keluar masjid. Jadi ada saatnya kanan didahulukan, ada saatnya kiri didahulukan. Jadi tidak bisa Anda katakan Islam ini agama yang pilih kasih. Masa apa-apa kanan, jadi siapa? Bukan apa-apa kanan. Memang ada momen-momen yang kanan didahulukan, tapi juga ingat ada momen-momen kiri didahulukan. Lah kenapa Ustaz? Kok pas lagi sandal pakai, kok sandal kanannya dulu yang didahulukan? Kata para ulama seperti Imam Nawawi dan juga yang lainnya, bahwa aktivitas-aktivitas yang tadi disebutkan, pakai sandal, pakai baju, masuk masjid, itu adalah aktivitas yang mengandung kemuliaan. Yang mengandung apa? Kemuliaan. Yang mengandung kehormatan. Maka dalam momen-momen seperti itu, kemuliaan, kehormatan, bagusnya itu yang didahulukan apa? Kanan. Masuk masjid kemuliaan atau bukan? Kemuliaan. Ya. Pakai sandal kemuliaan, penghormatan buat apa? Buat kaki. Makanya kanan dulu yang didahulukan. Pakai baju juga sama. Pakai celana juga sama. Coba kira-kira jenengan ada orang enggak pakai celana sama celana? Sama pakai celana mana yang lebih mulia? Yang lebih dihormati yang pakai celana tentu. Makanya dalam hal-hal yang sifatnya mengandung unsur kemuliaan, kehormatan, didahulukan yang kanan. Maka dari situlah, bahkan dalam etika kita sendiri, etika kita ini, kita bukan ngomong secara agama, etika adat ketimuran. Itu pun mengenal toh, yang namanya etika menggunakan tangan kanan. Contoh misalnya, seorang guru. Siapa yang tahu jawabannya dari pertanyaan ini? Saya. Pakai apa? Tangan kiri. Ditegur enggak? Ditegur. Kamu itu loh, enggak sopan. Ya. Berarti kan bicara masalah sopan santun. Ya. Sebelum kita bicara agama, di dalam etika kita, masyarakat Jawa yang tahu unggah-ungguh atau masyarakat Indonesia secara ketimuran, secara keseluruhan adat ketimuran secara umum, itu mereka mengenal itu. Termasuk ketika dikasih sesuatu terus kita pakai tangan kiri. Apa kata orang tua kita? Saru. Betul? Ya. Jadi memang di dalam agama kita, sesuatu yang sifatnya kemuliaan, sesuatu yang sifatnya penghormatan itu dianjurkan untuk mendahulukan sesuatu anggota tubuh yang kanan. Sampai di sini kajian kita baca mungkin satu pertanyaan. Ustaz, apakah wanita disyariatkan menggunakan cadar? Karena ada sebagian orang menganggap bahwa cadar ini budayanya orang Arab. Kata siapa cadar itu budayanya orang Arab? Ya. Cadar itu disyariatkan di dalam Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah cadar itu hukumnya wajib atau sunnah? Itu yang saya tahu. Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai cadar itu antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan apa? Sunnah. Saya belum tahu ulama yang mengatakan cadar itu haram. Saya juga belum tahu ulama yang mengatakan cadar itu makruh. Yang saya tahu ulama antara dua pendapat. Satu mengatakan apa? Wajib, satu mengatakan sunnah. Yeah. Dan ada sebagian orang, wah, kepriwe ya, engko jadi tontonan, jadi menarik apa? Perhatian. Selama kita mengetahui bahwa itu berpahala, kenapa kita tidak percaya diri untuk mempraktikkan di waktu yang orang-orang melakukan perbuatan dosa dan percaya diri? Betul, ada orang percaya diri melakukan perbuatan dosa? Banyak? Banyak. Luki wong wadon sing katok. Ke. Di atas lutut. Pede enggak dia jalan ke mall? Pede. Itu kira-kira dosa atau tidak? Dosa BPD. Masa kita beribadah tidak pede. Ya. Cuman memang di sebagian komunitas memang masih apa ya? Masih sangat asing. Ya, masih sangat asing. Cuman alhamdulillah belakangan ini itu tidak seperti dulu. Kalau dulu jangankan cadar, pakai kerudung saja itu bisa sampai dipanggil kemana? Ke penilik sekolah. Itu dialami oleh ibu saya sendiri. Guru, ya, guru SD. Pakai kerudung. Itu tahun saya masih SD lah. Ya, mungkin tahun 80 sekian. Dipanggil ke penilik. Ibu, tolong berbusananya yang umum-umum aja. Maksudnya apa? Orang kudungan maksudnya. Ya. Padahal saat itu ibu saya itu kudungannya kudungan. Udu jilbaban kudungan. Tahu kudungan. Kain. Diberukakan terus. Nah, kayak gitu ya. Berarti kan lehernya masih kelihatan. Itu saja pada tahun itu ditegur. Coba saya tanya sama jenengan sekarang. Guru-guru. Guru-guru. Rata-rata apa? Jilbaban betul? Jilbaban. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang gak pakai jilbab, arep salam gue ragu-ragu. Kisi anu agamanya apa? Iya kan? Iya. Maka sebenarnya kita di zaman kita ini, di zaman ini dengan segala carut marutnya, itu sebenarnya Masya Allah dalam hal ini itu lebih maju daripada pada tahun itu. Sekarang yang namanya jilbab besar itu sudah biasa. Dan insya Allah ya, akan datang suatu masa cadar biasa. Insya Allah. Karena kita ngelihat perkembangannya coba. Dulu kudung aneh. Sekarang kudung sudah rata-rata pakai, bukan hanya kudung, malah pakai jilbab. Walaupun mungkin jilbabnya masih apa? Masih gaul. Sekarang sudah mulai jilbab besar, sudah mulai terbiasa. Lama-lama biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan terbiasa insya Allah pakaian yang lebih menutup aurat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi tidak benar kalau cadar itu budaya Arab. Itu adalah ajaran Islam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.